boten. Wedi nek diundang wali, wedi nek diundang keramat. Sebab napa? Mbok bilih atine takaluk marang keramat. Ora takaluk karo sing gawe, ora takaluk karo sing maringi. Emane Allah Ta'ala diparingi dicoba sakit dan sebagainya supaya napa ora ana ketakalukan marang sakliyane Gusti. Bangsa sama Indonesia itu banyak aulianya, banyak walinya. Pantura, pansel, lain di mana saja ora kurang aulia. Aulia illah yang ada di Indonesia itu nomor 2 setelah Hadramut. Kalau di Hadramut wali kutub yang dimakamkan di zaman Al-Habib Abdullah, zaman Habib Abdurrahman Saqaf, diterangkan di dalam kitab Bashir Urawi, Qutbil Aqtab sing dimakamkan di lingkungan Sayyidina Faqihil Muqaddam ada 80 wali aqtab. Lah nek wis mrene aku wis pira jumlahe? Wali aqtab niku apa kepalane wali sak donya siji. Indonesia nomor 2 setelah itu. Bahkan ana wali Jawa sing arene Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi 600 tahun yang lalu sudah menjadi mursyid Tariqat Qadiriyah wonten Haromen. Lho, ten jamik karo Matul Aulia niku persani jutani. Luar biasa. Kita cedeman paling enak husnudon bilah sangka penyono sing apik marang Gusti. Dewe sih dicoba untuk meningkatkan kedewasaan kita lebih dewasa daripada yang dewasa. Mungkin iku akeh waline dewe ku benoto diri bercermin kena ngopo balak sebabe turun. Ndak perlu nyalah ke si A, si B, si C. Lewong ono wong linggih ning ratan dewe omah-omahe dewe penten pelatarane sore-sore etok-etok ya pingin jagongan ngopi-ngopi karo nyaine mboten tepi saking daleme wonten tabrakan iku gara-gara wong jagong ning kono pelatarane iku dhewe mangleh ana tabrakan lho kok nyalahke linggih ning omahe dhewe-dhewe makane bareng bupatine iku akeh balak iku cobaan lho sangkut paute balak karo bupati apa. Ora ana sangkut paute balak maktub. Al ajal maktub likulli ajalin kitab yamkhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ana bagane piyambak-piyambak ora ana hubungane. Dadi tidak ada yang perlu disalahkan kudu nyalahke kono nyalahke ne mboten wonten. Saiki perbaiki apa sing sebabe iku kok temurun. Ayo dandani bareng-bareng setunggal tali silaturahim kita wis renteng. Al ukhuwah ma bainal mukmin akhul mukmin al muslim akhul muslim. Ayo wis mulai rada renteng. Padahal itu benteng yang luar biasa. Silaturahim, keukhuwahan, kesatuan, persatuan itu benteng yang paling istimewa. Akeh wong arep cindek umure bakdane silaturahmi malah ora sida mati malah ditambahi umure dening Allah Ta'ala. Tuh kathah sing mekaten niku wau. Bahkan dan zaman Rasulullah sahabat piyambak sing wis umure tinggal setengah wulan diajak silaturahmi dening Rasulullah pas setengah wulan sing temurun malaikat Jibril, malaikat Israel paring kabar, ya Rasulullah barakatu silaturahmi sahabat menika wau ditambahi utambahi umure 30 tahun. Lha niku marga tali silaturahmi mati ae iso ditolak ngoten niku. Coba. Lah niki lah. Pentingnya silaturahmi saling rukun kompak. Insyaallah itu akan jauh balak-balak dan sebagainya. Mboten niku tok. Coba kekurangan kita mari kita sama-sama korek introspeksi. Apa kekurangan-kekurangan kita? Itulah diantaranya untuk menangkal semua jenis balak dan macam-macam. Dados kathah sanget kei contoh kula sering kei contoh ulang-ulangan niku kata. Lha wong waline Jawa mawon wis mati sedo 500 taun wis iso makani wong urip kok. Wis genah mati. Dengan Maulana Syarif Hidayatullah niku lho. Gunung Jati separuh non muslim, separuh wae wong muslim. Sing kono menyan sing gedhe nganti sing cilik. Lilin sing cendak nganti sing dawa. Lho niku sing gedhe nganti sing buntek nganti sing cindhek. Komplit menurut sesuai kepercayaan mereka masing-masing carane. Kok tawasul gelem nek cara kula tawasul ziarah ning Sunan Gunung Jati niku hebate. Nek Jumat niku rame. Lah sing sebelah wae kanca kita minal mukminin mukminat sing rombongan telung bis sing rong bis sing patang bis kumpul lagune dhewe-dhewe ora ana sing padha kok. Ora nek tahlil niku kula ten Sunan Kudus mawon mriku mon tawau ten lebet ziarah. Lho wis ngono iku wong ziarah. Nyun Syarif Hidayatullah niku ngeblok ngadepe padha mriku nek ngen mriku Sunan Kudus sing bulat ngoten. Lah nek Syarif Hidayatullah mboten. Awor. Mboten misah ngoten. Wis sing lagune ala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah telung bis ngono. Sing kono rong bis mbuh Jawa Timuran niku mungkin. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ah sing burine ora gelem kalah. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing sebelah mana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sing sebelah mana? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sing sak kelompok mana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Sing siji alon nganggo lagu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Kono ngebut. Kau ini sih rampung, urung rampung, sih urung rampung. Uru gedek patang bis duka saking Cianjuran kok saka bumi. Salamullah ya sadat minar rahman ya syakum ibadullah jinakum kosotnakum tolaknakum. Lho ora ana sing ribut ajibe niku. Ora ana sing maido. Apa wau sing umpamane sing tahlile la ilaha illallah la ilaha illallah sebelah illallah la ilaha illallah. Iku swara antep-antep ngono ku gawe ngregol-ngregoli karo aku tok e. Sabar to gentenan sik aku sing teko dhisik kok. Kok mboten? Iki sing burine. Illallah, la ilaha illallah ngebut-ngebut kuwi arep apa kowe? Lho jare sing meneng mburi ari tahlil mboten madhe ngerem. Lho aku tahlile cepet iku ora pengine oleh akeh dhisik. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah sampe engkakan lagu-lagu malah ndak murang khusuk. Sing buri maneh ora trimo neh. Ya Latif, ya Latif ya. Wis aja ribut ngregoli aku ae, aku urung ketuk kok sampean ribut mawon. Lho hajibin niku mboten wenten. Sing tukaran sing padu padahal klambine macem-macem. Nek donga jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa muslimat sing ora sak parte karo aku aja. Wenten dongane ngoten. Ora ana. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sak dudu sak golonganku aja. Wenten donga mboten? Jujur nek donga. Lho, saestu kok. Untung-untung kula ora dadi malaikat to. Nek kula dadi malaikat nalika kula jenengan takoni besok ning kuburan, marabuka. Bisa jawab. Allahu Rabbi. Wah wis 10 bijine. Barang tekan wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka jawabe bener kabeh. Barang muni wa ma ikhwanuka. Tak ngene iki sik totokan ya. Ayo jawab kowe. Jawab, jawab muni. Ikhwani minal mukminin wal mukminat muslimun muslimat plek. Goroh. Awakmu nalika ning urip ning donya masalah beda klambi ae sliwar sliwer ora saring karo aruh. Makmum bae moh. Kok muni ikhwani minal mukminin wal mukminat muslimin wal muslimat goroh. Keplak. angel. Malaikat arep dikatai. Lho. Mangkane pumpung durung minjang diwirangake takon, "Wa ma ikhwanukan jenengan dereng jawab." Ikhwani mukmini mukminat muslim muslim, ayo didandani sing rukun dadi besok jawab te mriko ngomongi ikhwani minal mukminin wal mukminat muslimin wal muslimat, ikhwani ora golongan wong sing go. Lho ra ngono ape enak niku wawon. Pi aja dandawan pi wis bengi. Pun semanten mawon. Niki lah diantarisipun. Terus monggo kita dandani niru wong ning jero kubur ae iso ngrukunake sing sing ning wis mati ae iso ngrukunake sing sampeyan kalian kula padha dene uripe ning ngrukunake wong siji mawon kangelan berarti kalah karo wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dungo mana ya aku trik gandengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidi sadat kutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khuzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma'adamati sadatil qadat salatan tahtahulana biha ababal khairat wa sa'adat fidari dunia wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizikina wa fi awladina ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyahum min jamil ahwal wal afat wa min syaril hayat wa syaril mamat ya walil hasanat wa qadi al hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.